بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنكم توكلتم على الله حق توكلكم, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, la razaqakum, Allah pasti akan merezekikan kepada kalian. Jadi, kalau kalian tawakal kepada Allah, Allah pasti kasih rezeki. Tapi lihat perumpamaannya, masalnya di sini. Seperti burung, ketoir. Apa? Pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Coba lihat dua paragraf yang berbeda ini. Disuruh bertawakal dengan hak, dengan tawakal yang sesungguhnya, tetapi digambarkan seperti burung yang keluar dari sarangnya. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Jadi tawakal di sini maksudnya tinggal di sarang enggak? Yang namanya tawakal bagaimana? Selalu built in. Selalu menyatu. Yang namanya tawakal itu bukan diem. Ikatkan tali untamu, setelah itu tawakallah. Jadi kunci stang, kunci roda, setelah itu tawakal, hilang, mau diganti yang baru. Jelas. Apalagi pas hilangnya kalau lagi ngaji, mudah-mudahan sih nggak hilang gitu. Udah nggak dikunci, hilangnya di bioskop pula. Itu udah hilang masuk neraka lagi gitu kan? Kalau filmnya maksiat gitu ya. Berduaan lagi. Semakin komplit itu penderitaan. Jadi di ayat ini, kembali, jadi kalau kita bicara iman dan amal saleh, itu memang sesuatu yang built in, menyatu.